أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، mengulangi halaman 100 hadis dari wafat Abdul Qais, utusan yang ditunjuk untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya waftun. Ini bentuk jamak, mufradnya wafid. Maka waftun adalah sekelompok orang pilihan yang diutus oleh satu masyarakat untuk menemui al-udama, untuk menemui orang besar. Wafat Abdul Qais, ada bani namanya Bani Abdul Qais. Mereka mengutus beberapa orang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat beliau sebagai nabi dan rasul. Kemudian di akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tamu ini menyatakan wa anhakum, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anhakum anituba wal hantam wal nakira wal muzaffat. Kemarin kita tidak terjemahkan. Jadi empat kalimat ini, empat kata ini adalah nama al-awani, nama bejana, nama wadah. Kalau di tempat kita ada guci, terus ada apa lagi? Nanti namanya lain lagi, bahannya beda, namanya beda ya. Maka orang Arab juga gitu, bahannya beda, namanya beda, bentuknya beda, namanya beda. Ini gelas, kalau ini ceret, yang ini guci, yang ini mok, beda-beda. Padahal semua fungsinya sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang empat hal ini, dan ini adalah nama-nama bejana yang ada di masa itu, yang dipakai oleh beberapa orang Arab Badui. Dan maksud dari larangan beliau adalah al-intibad. Beliau melarang menjadikan wadah-wadah ini untuk dipakai wadah Nabi. Nabi itu air rendaman kurma, air rendaman kurma yang ditahan sehari atau semalam, kemudian baru diminum, dan ini minuman kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok empat benda ini dilarang dipakai untuk intibad, dipakai untuk menggunakan, untuk dijadikan wadah rendaman kurma? Karena umumnya empat bejana ini lebih sering atau lebih cepat terbentuknya fermentasi sehingga mudah menjadi khamar. Dan salah satu di antara bahan dasar khamar adalah air rendaman kurma Nabi, namanya Nabi. Kemudian kita lanjutkan bab baru, bab tentang kufru tarikis salat. Dia langsung kasih judul kafirnya orang yang meninggalkan salat. Meskipun dalam hal ini masih diperselisihkan oleh ulama, tapi judul ini disesuaikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam Usul Sunnah. Imam Ahmad mengatakan qala rahimahullah wa man taraka as-salata faqad kafara wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salata man tarakaha faqad kafara wa qad ahalla Allahu qatlahu. Kata beliau, siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir, dan tidak ada satupun amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir selain salat. Dan siapa yang meninggalkannya fahuwa kafir, maka orang itu kafir, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan darahnya, membolehkan untuk membunuhnya. Dan konsekuensi kalau kafir boleh dibunuh, berarti pembunuhan ini statusnya apa? Haddur ridda, hukuman bagi orang yang murtad. Karena hukuman bunuh dengan takfir, mana yang lebih luas? Ya, mana yang lebih luas, takfir ataukah hukuman bunuh? Yang lebih luas hukuman bunuh, dalam arti tidak semua yang dihukum bunuh pasti kafir, tapi kalau semua yang divonis kafir halal dihukum bunuh. Ada yang halal dihukum bunuh, tapi dia tidak dihukum, seperti kisos, apalagi orang yang suka berbuat kerusakan, begal dan kawan-kawannya. Mereka berhak untuk mendapatkan hukuman bunuh, termasuk perampok, penyamun. Namun mereka tidak dikafirkan. Sebaliknya, semua orang yang divonis kafir, maka dia halal darahnya. Dan inilah hukum yang berlaku dalam Islam. Bagi masyarakat yang mungkin pertama baru mendengar, terasa aneh, kok sampai sekasar itu ya? Ini kok sampai bunuh-bunuhan. Tapi itulah aturan yang Allah berikan, aturan yang Allah turunkan. Dan kita sebagai hamba hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Minimal kita mengakui kebenarannya, sekalipun kita bukan termasuk orang yang sanggup mengamalkannya, orang yang bisa mengamalkannya, karena kita bukan waliul amr. Dan tugas semacam ini kembali kepada pemerintah. Kenapa kok pemerintah? Karena kalau kemudian pemerintah yang melaksanakannya, yang mengeksekusinya, tidak ada peluang untuk balas dendam. Tapi kalau yang mengeksekusi pribadi, perorangan, setelah dieksekusi, jadi masalah yang kedua. Nanti akan ada penyerangan dari pihak keluarganya atau orang yang tidak setuju. Jadi kalau pemerintah, tidak ada peluang untuk itu. Karena itu kita baca di sini bahwa bagian dari usul sunnah, prinsip ajaran sunnah yang disampaikan oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir, menunjukkan bahwasanya ini satu hal akidah yang penting untuk ditanamkan kepada kaum muslimin. Karena banyak orang yang menganggap biasa-biasa saja, padahal Imam Ahmad mengatakan ini bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernyataan ini dalil bahwasanya Imam Ahmad menilai kafir orang yang meninggalkan sholat, karena beliau sebagaimana yang disebutkan di sini menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Yang dimaksud kafir adalah kafir besar, keluar dari agama, keluar dari ajaran Islam. Dan itulah makna dari pernyataan beliau, walaisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Tidak ada satupun amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir selain sholat. Karena ada di sana ada beberapa amal yang jika ditinggalkan ma fi'luhu kufrun, yang jika dikerjakan itu statusnya kekufuran, namun tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, yang disebut dengan kufur aslor, kufur kecil. Sebagaimana kita mengenal ada dosa besar, dosa kecil, maka ada syirik besar, syirik kecil, ada juga kufur besar, kufur kecil, ada fasik besar, fasik kecil. Kok bisa ada kufur kecil? Namanya kufur ya kufur. Seperti itu pula dosa. Kita mengakui ada dosa besar, dosa kecil, dan itu konsekuensinya berbeda. Maka demikian pula kekufuran, ada kufur besar, kufur kecil. Disebut kufur kecil menunjukkan bahwasanya perbuatan ini sangat dekat dengan kufur yang hakiki. Namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Di antaranya contoh untuk kufur kecil adalah hadis Nabi SAW, isnatani finnas huma bihim kufur. Ada dua sifat, dua karakter manusia yang ini adalah kekufuran. Yang pertama at-ta'nu finnasab, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mencela garis keturunan, dilarang dalam Islam, bahkan termasuk tindakan kekufuran, kufur kecil. Dan yang kedua an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit, meratapi itu nangis berlebihan di luar kondisi normal, di luar nangis yang normal, yang menunjukkan penyesalan dia atas kematian orang tersebut, siapapun dia, baik dia keluarga maupun bukan keluarga, baik dia orang biasa maupun orang saleh, tidak boleh diratapi. Dan kenapa meratapi mayit termasuk di antara perbuatan dosa besar, bahkan Nabi SAW menyebutnya kekufuran? Karena meratapi mayit berarti menunjukkan tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mau menggugat takdir Allah dengan kematian fulan. Dan seperti itu yang dilakukan oleh orang Syiah. Orang Syiah di setiap hari Asyura, 10 Muharram, mereka memukul-mukul dirinya, menampar-nampar wajahnya, dan seterusnya, dengan anggapan bahwa sikap ini menunjukkan penyesalan kita karena kita tidak bisa membela darahnya Husain. Kok geden rumongso begitu ya, terlalu GR, kamu saja baru lahir. Saya terlalu berlebihan, gulunya itu luar biasa, ramikir gitu ya. Gulu pakai mikir itu mungkin masih bisa, gulu gak pakai mikir. Saya kok gak ada di hadapanmu ketika engkau dibunuh, maka terus dia dipukuli, saya bersalah dan seterusnya. Dan itu dilakukan setiap 10 Muharram, gak jujur, berarti harusnya tiap hari. Masa menyesal kok cuma setiap tahun sekali. Tapi dia menyesalnya setahun sekali, seharusnya tiap hari ya, sampai dipukul-pukul badannya berdarah itu untuk menunjukkan bela sungkawa. Namun maksudnya adalah an-niyaha ala mautil Husain, meratapi kematian Husain radhiyallahu anhu. Di sini Nabi SAW menyebut dua perbuatan ini sebagai kekufuran, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian Imam Ahmad mengatakan waqad ahallallahu qatlahu, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk membunuhnya, halal darahnya, dan maknanya sangat jelas, wadihul makna, maknanya sangat jelas bahwa orang yang salat maka dia tidak boleh dibunuh, sebagaimana bisa kita simpulkan dari mafhum khalafah, dari kebalikan pernyataan ini. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nuhitu an qatlil musalli, aku dilarang untuk membunuh dan memerangi orang yang sholat. Selama dia masih sholat, dilarang untuk diperangi dan dibunuh. Menunjukkan bahwasanya orang yang tidak sholat lam yunha an qatlihi, maka dia tidak dilarang untuk dibunuh, namun bahkan dia dijatuhi hukuman bunuh. Baik, kemudian kita bahas lebih rinci. Ini kesimpulan umum dari pernyataan Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad tentang masalah meninggalkan sholat. Di sana ulah memberikan rincian. Rincian pertama, bahwa meninggalkan sholat ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan sholat juhdan, karena mengingkari li wujubiha, mengingkari bahwa sholat itu wajib. Dia punya prinsip sholat oleh, sholat oleh, ha sholat rawopong ya. Sholat, gak sholat terserah. Ini kekufuran. Dan banyak orang yang menyandungkan kalimat seperti ini ya. Sholat oleh, rasolat oleh, sing rasolat pakai koncone. Padahal ini kalimat kekufuran. Maka orang yang meninggalkan sholat jahidan li wujubiha, karena dia mengingkari, tidak mengakui kalau sholat itu wajib, maka orang ini kufur dengan sepakat kaum muslimin, tanpa ada perselisihan sedikit pun. Karena berarti apa? Dia mengingkari perintah Allah. Allah bilang A, dia bilang enggak kok, enggak A. Kurang ajar ya. Maka orang ini hukumnya kafir dengan sepakat kaum muslimin. Karena dia mengingkari amran ma'luman latini bidharurah, perintah yang itu diketahui oleh semua orang Islam, ma'lum latini bidharurah, yaitu wajibnya sholat. Dan inilah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa orang yang mengingkari satu perkara yang dia itu ma'lumun nadini bidharurah, maka dia kafir. Mengingkari kewajiban yang itu menjadi prinsip umum agama, semua orang tahu, maka orangnya kafir. Seperti orang yang mengingkari wajibnya zakat, atau dia berkeyakinan zakat itu tidak wajib, maka orang ini juga kafir. Atau orang yang mengingkari puasa tidak wajib, ini juga kafir. Demikian pula haji, karena semua ini ma'lumun latin bidharurah. Baik. Tapi jika ada satu perkara yang dia bukan ma'lumun latin bidharurah, bukan sesuatu yang dipahami oleh seluruh kaum muslimin, maka yang seperti ini tidak termasuk kekufuran, tidak termasuk kekufuran. Misalnya ada orang yang mengingkari wajibnya wudu, karena makan daging daging unta. Maka daging unta itu bisa membatalkan wudu. Tapi ada yang mengingkari, enggak, makan daging unta enggak batal wudu. Maka orang ini tidak kafir. Kenapa? Karena status batalnya wudu disebabkan makan daging unta ini belum disepakati oleh ulama. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat yang kuat. Sehingga dalam hal ini masalah khilafiyah, ada perbedaan pendapat di sana. Maka orang yang mengatakan bahwa makan daging unta tidak batal wudu, tidak divonis kafir. Kemudian hal qala ahadun minhum, apakah ada di antara mereka yang mengatakan inna sholata ghairu wajibah, bahwa sholat tidak wajib, atau mereka sepakat wajibnya sholat sebagaimana mereka sepakat wajibnya zakat, puasa, haji, kemudian wajibnya sepakat wajib adalah sepakat haramnya khamr, zina, riba, durhaka kepada kedua orang tua, memutus silaturahmi, riba, namimah. Maka semua ini adalah al-umur ma'lumun nadini bidarurah. Salat hukumnya wajib, semua kaum muslimin sepakat ya. Meninggalkan salat apakah kafir atau tidak belum disepakati oleh kaum muslimin. Yang statusnya kafir adalah orang yang mengingkari kewajiban salat. Kafir dengan sepakat kaum muslimin. Kemudian kasus yang kedua, orang yang tidak mau mengakui haramnya rokok. Dan ini sebenarnya ijma, rokok itu haram. Apa buktinya? Ijma dokter. Dan ijma di setiap masyarakat itu ijma'ul asr adalah ijma'ul ahlihi. Semua dokter sepakat rokok itu mengandung vitamin C, cepat masuk kuburan. Artinya rokok itu mendorong, semua dokter bahkan pabriknya pun sepakat, yang iklan pun sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Makanya nggak ada kan, termasuk perokok sendiri pun sepakat. Buktinya dia mengakui pernyataan yang ditera di situ. Nggak ada kita lihat ada orang yang beli rokok kemudian dispedol, ini salah, nggak benar ini. Bukti kalau dia juga setuju dengan pernyataan itu. Baik, kalau ada orang yang mengatakan rokok tidak haram, apakah dia kafir? Jawabannya tidak kafir. Kenapa? Karena ketika dia mengingkari, atau di sini pernyataannya, kalau orang itu mengingkari haramnya khamr, dia kafir. Namun kenapa kalau mengingkari haramnya rokok tidak kafir? Jawabannya, karena khamr itu seluruh kaum muslimin sepakat haram. Sedangkan rokok di sana ada syubhat. Di sana ada syubhat. Semua ustaz sepakat haram, mayoritas kiai sepakat, atau mayoritas kiai makruh. Sehingga mau ikut ustaz atau kiai. Ya, di sana ada syubhat. Karena ada beberapa orang yang memfatwakan bolehnya rokok, atau minimal mereka mengatakan makruh. Meskipun yang benar rokok hukumnya haram. Padahal tidak kita ragukan rokok hukumnya haram, karena rokok sangat membahayakan kesehatan, membahayakan harta ya, maupun duit, dan membahayakan badan. Di samping itu rokok membuat mulut berbau dan seterusnya. Maka tidak ada satupun manfaat dari rokok selain memuaskan syahwat, syahwat mulut ya, bagi yang pecandu rokok. Bisa kita saksikan orang yang kalau tidak sampai nyedot rokok, maka dia kelimpungannya seperti tidak bisa berbuat apa-apa, seolah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan ini naun minas sakar, aslinya ini adalah bagian dari apa, kecanduan, bagian dari kecanduan. Dan semua yang bisa menyebabkan candu itu berbahaya. semua yang bisa menyebabkan candu berbahaya kecuali nasi. Sehingga dalam hal ini orang yang mengingkari wajibnya rokok tidak kafir. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dan dia masih mengakui bahwasanya sholat itu wajib, mal ikrar biwujubiha, dia masih mengakui sholat itu wajib, dia meyakini sholat itu wajib, mafrudah, sesuatu yang diwajibkan, dan dia juga tahu orang yang tidak sholat nanti berhak mendapatkan hukuman. Namun dia terlalu malas, dia terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu cinta dengan aktivitasnya, sehingga dia meninggalkan sholat. Kita juga tidak tahu ya, kenapa yang cuma sebentar ini sampai tiga-tiganya dia gak mau melakukannya. Menunjukkan bahwa hidayah itu luar biasa. Hidayah itu luar biasa. Anda kalau sholat merasa dirugikan tidak? Ya. Bahkan kita kalau tidak sholat gak tenang. Mereka kalau sholat gak tenang. Maka jangan heran kalau ada orang yang meninggalkan sholat dengan kondisi santai saja, gak tenang. Disuruh sholat itu beratnya luar biasa. Kita juga gak tahu, padahal cuma sebentar. Dia rela untuk nunggu di mobil, sementara yang lain sholat, dia gak sholat. Sama waktunya, dia juga buang-buang waktu, gak ada guna. Misalnya dia anggap sholat ini gak ada guna misalnya, sama-sama buang waktu. Sebenarnya waktu yang terpakai juga sama. Tapi Masya Allah, inilah mahalnya hidayah. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat hatinya itu tidak bisa menggerakkan dirinya untuk melakukan sholat. Nah, apakah orang yang seperti ini, dia KTP-nya muslim, tahu sholat itu wajib, kadang bahkan masih sholat Jumatan atau sholat Id, tapi kalau sholat wajib tidak pernah misalnya, atau kadang sholat kadang tidak, apakah dia jadi kafir? Maka di sana ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa orang ini kafir meskipun dia mengakui kewajiban sholat. Karena itu Imam Ahmad mengatakan di pernyataan yang tadi sudah kita baca, orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir dan halal darahnya sebagai hukuman had karena dia murtad. Dan pendapat Imam Ahmad ini bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sekalipun dia mengakui kewajibannya termasuk kafir, kata beliau adalah ajma' alaihi salaf, ajma' alaihi sahabat. Ini pendapat yang menjadi kesepakatan sahabat. Dan Imam Ahmad menyatakan hal ini karena terdapat pernyataan dari seorang tabi'in namanya Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli. Beliau salah satu muridnya Aisyah ya. Alladhi yaqul, Abdullah bin Syaqiq pernah mengatakan, makana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Tidak ada satupun amal yang dianggap oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain salat. Hadisnya riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh Al-Albani, dan seingat saya ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Ini pernyataan seorang tabi'in memahami dari pendapat para sahabat. Maka yang seperti ini namanya naqlun bil ijma', penukilan ijma'. Sehingga penukilan ijma' ini bisa kita akui sebagai ijma' sahabat. Kemudian yang menukil ijma' ini juga Ishaq bin Rahuya, kemudian Imam Abu Muhammad Ibn Hazm, pemimpin madhab, salah satu pemimpin madhab Zahiriyah. Faqalu, mereka mengatakan ijma'ul ulama, ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir meskipun dia meninggalkannya karena malas. Kafir keluar dari Islam. Karena di sana ada sepakat sahabat dalam masalah ini yang juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Demikian pula diriwayatkan dari sebagian sahabat yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Kemudian di antara dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir sekalipun dia malas-malasan adalah pernyataan atau hadis dari Uraidah bin Husain yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, "Man tarka sholat al-asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya hapus, amalnya terhapus. Sementara orang yang amalnya terhapus adalah orang kafir. Apa dalilnya? Lain asyrakta layah batonna amal. Kalau kamu berbuat syirik, maka amalmu terhapus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka dia amalnya terhapus. "Wa fil akhirati minal khasirin." Dan di akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang yang rugi, yaitu orang kafir. Mereka juga berdalil dengan hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang muslim, lelaki yang muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sehingga di sini Nabi SAW menjadikan batas pemisah antara Islam dan kekufuran berupa meninggalkan sholat. Sementara al-bainiyah, bainiyah bainar rajul kufri al-bainiyah, pembatas adalah tafsilu ma bainas syai' wa syai', adalah pemisah antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau ini dilanggar, dia masuk ke sebelahnya. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dengan sanad jayyid bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, karena itu siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai had dan fasilan, sebagai pemisah antara orang mukmin dan kekufuran. Beliau juga berdalil dengan hadis, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, artinya bukan karena melawan, bukan karena mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya, maka kalimatnya bukan meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi meninggalkan sholat karena tidak mengakui kewajibannya. Faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka dia berlepas diri dari tanggungan Allah. Tidak Allah jamin dirinya. Kalau tidak dijamin, tidak ada jaminan untuk selamat dari surga. Hadis sahih li-ghairi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis an-nahyu 'anil khuruj 'alal umara, larangan untuk memberontak pemerintah. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Illa antau kufran bawahan." Kalian tidak boleh memberontak kecuali jika kalian melihat pemerintah itu melakukan kekufuran yang sangat jelas. "Indakum minallahi fihi burhan." Kalian memiliki bukti bahwa itu perbuatan kekufuran. Artinya dalilnya sangat jelas, tidak ada kerancuan di sana. Barulah di sini orang boleh melakukan pemberontakan. Kemudian dinyatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i, Nabi SAW bersabda, "Khiyar wa immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Pemimpin terbaik adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Pemimpin terbaik itu rakyatnya senang sama pemimpinnya, pemimpinnya juga senang dengan rakyatnya. Berarti pasangannya gimana? Pemimpin yang baik itu untuk rakyat yang baik pula. Maka pemimpin terbaik bagi manusia, rakyatnya senang sama pemimpin sehingga mereka mau taat, dan pemimpinnya senang dengan rakyat sehingga dia menjalankan secara amanah. dan pemimpin tipe pengkhianat. Yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Timbal balik antara rakyat dan pemimpin. Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan pemimpin terjelek adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka benci kalian. Rakyatnya benci pemimpin, pemimpinnya juga benci sama rakyat. Repot ini. Jadinya pemimpin sama rakyat bermusuhan. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Mereka mendoakan keburukan untuk pemimpin itu. Rakyat mendoakan keburukan untuk pemimpin itu, dan pemimpin juga mendoakan keburukan untuk rakyatnya. Sudah, apalagi negara kalau seperti ini kondisinya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Bagaimana kalau kita perangi saja mereka dengan pedang, ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Ma'aqamu fikumus sholat. Selama mereka masih menegakkan, selama ibadah sholat masih dijaga. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memberontak selama pemimpin itu masih menegakkan sholat. Menunjukkan bahwasanya ketika pemimpin tidak lagi menegakkan sholat, mereka boleh diberontak. Dan jika kita gabungkan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, tadi hadis di atas, kalian tidak boleh memberontak kecuali pemimpin itu melakukan kekufuran yang nyata dan kalian punya bukti, punya dalil. Kemudian dalil hadis yang kedua menyatakan jangan kamu berontak selama masih menegakkan sholat. Berarti kalau kita buat konklusi dari dua premis ini, dari dua pernyataan ini, kita bisa buat kesimpulan, orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir. Bahkan termasuk kufrun bawah, kafir yang jelas. Kemudian kewajibannya sekarang ya. Ketika orang yang meninggalkan sholat itu divonis kafir, menurut sebagian ulama, dapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau dia menangkap orang yang tidak sholat? Kata beliau, siapa yang meninggalkan sholat maka dia yustatab, ditatap no ya. Yustatab itu diminta pertobat. Maka dia dipaksa bertobat. Fa in taba wa illa qutila kufran. Kalau dia mau bertobat, maka dia dilepaskan. Jika tidak, maka dia dibunuh dalam kondisi kufur. Sehingga tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimakamkan bersama pemakaman kaum muslimin, dan agar jenazahnya atau jenazah mayatnya tidak ganggu, digali tanah, kemudian ditanam, selesai. Terserah mau nanti dimakan binatang atau tidak, enggak urusan. Tidak dijaga. Laisa 'alaihi dzimmatullah, faqad bari'at minhu dzimmatullah. Dan dzimmatullah bisa maknanya jaminan keamanan di dunia, dalam arti Allah lindungi haknya dengan hukum. Kalau dia mati, ada hukum yang berlaku untuknya melindungi haknya. Bagian dari zimmatullah. Atau zimmatullah di akhirat, Allah lindungi dia dari neraka. Kemudian berikutnya, pendapat yang kedua. Para ulama mutaakhirin, disebut mutaakhirin. Para ulama belakangan berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat sementara dia masih meyakini sholat itu wajib, dia tidak kufur keluar dari Islam. Namun dia melakukan kufur asghar, kufur kecil. Kenapa? Karena ini dosanya sangat besar. mendekati kekufuran tapi belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mereka berdalil bahwa orang ini masih memiliki cabang iman yang lainnya, minimal adalah masih memiliki tasdiq. Kita ingatkan perselisihan ini di antara ulama Ahlussunnah. Kita tidak membahas Asy'ari. Kalau Asy'ari jelas enggak kafir ya. Yang penting kan tasdiq, apalagi Jahmiyah, apalagi Karomiyah. Dari ulama Ahlussunnah yang mereka memasukkan amal bagian dari iman, mereka tidak menilai kufur, sebagian mereka tidak menilai kufur orang yang meninggalkan sholat. Karena ketika meninggalkan sholat, orang itu meninggalkan sholat, maka imannya tidak hilang seutuhnya. Hanya iman bagian sholat itu yang hilang. Sekalipun kita tidak tahu berapa besar iman bagian sholat yang hilang itu. Sehingga bagaimana mungkin kita sejajarkan dia sebagaimana orang yang al-mukadzdzib, orang yang mendustakan. Sementara orang yang mendustakan itu statusnya jahidun, dia melawan dan itu kekufuran. Padahal orang mukmin dia membenarkan bahwasanya sholat itu wajib. Dia bersaksi sholat itu wajib, namun dia tinggalkan karena malas atau karena sibuk. Sehingga semacam ini tidak menyebabkan dia kafir, karena dia masih memiliki salah satu cabang atau beberapa cabang iman yang lain. Maka hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir dimaknai kufur asghar, kufur kecil. Kemudian bagaimana konsekuensi ketika ada orang yang melakukannya, melanggarnya? Jika ada orang yang melanggarnya, ditangkap oleh hakim, maka dia diminta bertobat, karena dia melakukan kufur asghar. Jika dia bertobat, dilepas, kalau tidak dibunuh. Haddan sebagai hukuman had litarkis sholat, had meninggalkan sholat. Artinya masih muslim. Ini pendapat kedua. Dibunuh bukan karena murtad, tapi dibunuh sebagai hukuman meninggalkan sholat. Dan hukuman bunuh untuk pelanggaran yang tidak sampai kafir banyak yang tadi sudah kita singgung. Sehingga konsekuensinya kalau dia sudah selesai dibunuh, dia wajib dimandikan, disolati dan seterusnya sebagaimana jenazah kaum muslimin. Berarti dari dua pendapat ini semuanya sepakat meninggalkan sholat hukumannya apa? Mati. Hukuman meninggalkan sholat dalam Islam hukuman mati. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah yang dihukum mati ini statusnya kafir ataukah tidak kafir. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama belakangan dia di kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan bahkan Hambali. Mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir, tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian dari dua pendapat tadi, mana pendapat yang paling kuat? Kita diajarkan dari Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kita idza raddadna hadhihi al-mas'alah ila an-nusus, jika kita kembalikan masalah ini kepada dalil, maka kita bisa simpulkan bahwa dalil tersebut menguatkan pendapat yang pertama. Dan di antara yang menguatkan itu adalah bahwa kalimat dalam syariat itu wadihud dalalah. Maka kalimat faman tarakaha faqad kafar. Kemudian al-ahdu bainana wa bainal kufr, al-ahdu bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Ini kalimat yang wadihud dalalah, yang cetok jelas gitu. Karena itu tidak kita bawa kepada makna muawwal. Ini kan makna dohir dan muawwal namanya. Makna dohirnya kafir di sini kafir akbar. Kebalikan makna dohir, makna tersembunyi itu kafir asghar. Tidak kita bawa kepada makna muawwal kufur asghar selama di sana tidak ada indikator. Dan kita tidak menjumpai adanya indikator untuk itu. Bahkan didukung oleh pendapat mayoritas sahabat atau dinyatakan ijma sahabat bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kekufuran. Sehingga sangat jelas bahwa makna kufur dalam hadis-hadis tadi adalah kafir akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Namun di sana kata beliau, hukmul hakim yang faul khilaf. Semua ini dikembalikan kepada keputusan hakim. Dan ini kaidah pentingnya. Di sebuah negara, jika terjadi perbedaan pendapat antara tokoh A dan tokoh B, ulama A, ulama B, maka kesimpulan terakhir hakim yang berhak. Kenapa hakim? Karena dia yang bertanggung jawab kepada bawahan, kepada rakyat. Sekalipun beda dengan fatwa ulama, hakim berkepentingan menjatuhkan hukuman. Ulama hanya bisa memberikan fatwa. Dia tidak punya hak wewenang untuk menjatuhkan hukuman. Maka hukmul hakim yarfa'ul khilaf, yarfa'ul khilaf. Sehingga hakim, keputusan hakim, misalnya dia memvonis orang yang meninggalkan sholat kafir dan dia layak dibunuh sebagai orang yang murtad, maka seluruhnya harus menghormati. Seluruhnya harus mengikuti apa yang menjadi keputusan hakim. Demikian pula sebaliknya. Kalau hakim memutuskan dia tidak kafir, maka seluruh ulama juga harus menghormati. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kemudian di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas batasan orang yang dianggap kafir ketika meninggalkan sholat. Apakah meninggalkan satu sholat saja bisa disebut kafir ataukah harus meninggalkan semua sholat. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.